harus dilepaskan dari kesusahan keluarga. Dikatakan, dan ini yang oleh ahli sejarah, sebanyak itu musibah yang ditimpakan kepada Rasulullah SAW, dilempari kakinya berdarah, dicela, disebut seorang penyihir, disebut seorang penyair, dicaci, dilemparkan pakai kotoran unta. Tidak ada yang terberat daripada istrinya dituduh berzina, Aisyah radhiyallahu anha. Tidak ada yang terberat oleh Rasulullah SAW kecuali ketika istrinya dituduh berzina oleh Abdullah bin Ubay dan sebagian kecil sahabat Rasulullah SAW. Ketika Aisyah dituduh berzina dengan Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu. Berat bagi seorang laki-laki yang mempunyai sifat ghayur, cemburu terhadap istrinya. Kan tapi mungkin hal yang mudah bagi seseorang laki-laki yang dayyus, yang tidak mempunyai cemburu terhadap istrinya. Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannata dayyusan. Tidak akan masuk surga seorang laki-laki yang dayyus. Dayyus. Makanya kalau seandainya kita bandingkan bagaimana kecemburuan sahabat Rasulullah dan para salaf, dan bagaimana kecemburuan kita terhadap istri kita, maka perbedaannya perbedaan siang dan malam. Perbedaannya siang dan malam. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, Imam Ahmad, seorang suami yang baik terhadap istrinya, setelah menikah dengan istrinya Ummu Salih dalam waktu yang cukup lama, istrinya berkata, istri Salih, wahai suamiku, wahai imam, dari sepanjang ini kita bergaul, apa yang kira-kira engkau tidak sukai dari saya? Maka dijawab Imam Ahmad, semua yang aku dapatkan dari engkau, semuanya aku cintai, kecuali satu hal. Apa itu? Dia mengatakan, suara sandalmu yang terdengar oleh tamuku di ruang tamu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah sedikit cemburunya kita kepada istri-istri kita. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu mengatakan, kenapa aku melihat kalian berduyun-duyun membawa istri-istri kalian di pasar-pasaran bersempit-sempitan dengan laki-laki lain? Itu mereka. Dan bayangkan, saya tidak tahu bagaimana adanya seorang suami tersenyum lebar dengan istrinya yang bersolek untuk laki-laki lain, yang Rasulullah SAW katakan wanitanya itu zaniyah, pezina. Rasulullah SAW mengatakan, ayyuma imra'atin ta'attarat, seorang wanita yang menggunakan wangi-wangian, kemudian dia berjalan untuk satu kaum, kecuali Allah telah cap dia sebagai pezina. La yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Berat-berat. Bukan hal yang mudah ya ikhwan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kita di zaman fitnah. Di zaman yang dihalalkan semua paha dan semua syahwat, diumbarkan semua nafsu, sehingga hal yang seperti ini menjadi hal yang sangat sangat mencela hati kita, karena memang kita jauh dari tuntunan nabawi seperti ini. Hadis yang saya ucapkan ini seharusnya saya timbun jauh-jauh ke dalam bumi ketujuh, karena hal ini sangat tidak layak disampaikan di zaman yang seperti ini musibahnya. Nanti bisa saja seorang yang mendengar hadis ini saya dicap orang gila. Si fulan mengatakan istri saya pezina, enak saja dia mengatakan. Padahal bukan saya yang menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukuman yang diberikan bagi wanita yang menggunakan wangi-wangian, menggunakan wangi-wangian, hukum Allah Subhanahu wa taala tidak akan masuk surga. La yadkhulnal jannah wa la yajidna riha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan sinfani min ahlin nar. Dua kelompok yang menjadi penghuni neraka, lam arahuma, yang belum aku sempat melihatnya. Satu kelompok tersebut Rasulullah SAW mengatakan nisaun kasiyatun ariyatun mumilat la yadkhulunal jannata wa la yajidna riha. Wanita-wanita yang berpakaian kan tetapi telanjang bergoyang ketika berjalan, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, rambutnya bagaikan punuk unta karena disanggul mendatangi pesta pernikahan, berpakaian akan tapi telanjang. Allah mengatakan, Rasulullah SAW yang mengatakan la yadkhuluna jannah, tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga, bahkan lebih dari itu, wala yajidna riha, bahkan tidak akan mendapatkan rihnya. Sejauh mana kembalinya kita terhadap Islam? Saya tidak mengatakan bahwa hari ini kita harus berubah. Tidak, sulit. Kan, tapi kita harus berupaya memperbaiki diri kita. Lebih baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Takut. Dan lihatlah apa yang harus kita kemukakan untuk hari depan, hari akhirat. Inna anzarnakum azaban qariba, sesungguhnya kami beri peringatan kalian azab yang sangat dekat. Azab yang dekat, azab sebentar, dunia sebentar cuma dunia. Jadi menjaga kehormatan iffah adalah syarat mutlak. Bagaimana seorang suami akan tenang keluar jika seandainya istrinya adalah wanita yang gatal? Gatal dalam artian makna kalimat, dengan makna kalimatnya memenuhi panggilan semua laki-laki dan semacamnya. Harus dididik dia dengan ajaran Islam yang benar. Bahkan saya katakan dia syarat mutlak. Jika seandainya ada seorang pemuda yang akan maju untuk mendapatkan seorang gadis, dia mempunyai dua syarat. Syarat mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, dan yang kedua syarat yang bisa mempunyai kelonggaran, yang kalau seandainya dia tidak miliki, yaitu gadis calonnya itu tidak miliki, dia akan bisa cari kelebihan yang lain. Di antara syarat mutlak bagi seorang laki-laki muslim yang baik adalah dia pandai menjaga kehormatannya ketika dia tidak ada. Di zaman sekarang seorang laki-laki baik datang ke rumah, dilihatnya anak kecilnya mencium TV, diciumnya. Dilihatnya kiranya ada nyanyian. Terkejut ayahnya, "Oi fulana, ayah anak, kenapa yang melakukan seperti ini?" Apa kata anak tersebut dengan polosnya, "Tidak saya wahai ayah, kan tapi ibu yang saya lihat. Dia melakukannya, kemudian aku melakukannya." Musibah ya ikhwan, membiarkan istri dengan seperti ini. Harus diajarkan ajaran Islam yang baik, diingatkan dia kepada akhirat, sering didatangkan dia ke pengajian-pengajian dan semacamnya. Kalaulah tidak seperti itu, setakwa-takwanya wanita, dia lemah. Dan Rasulullah SAW mengatakan, jangan campuri istri dengan laki-laki lain. Rasulullah SAW mengatakan, iyyakum walham, jauhilah sama sekali istri kalian dengan saudara laki-laki kalian. Rasulullah mengatakan, alhamu almaut, sesungguhnya saudara laki-laki kalian kalau seandainya terumah, maka dia adalah kematian. Dikatakan kepada wanita yang terhormat di kalangan Quraisy, apa yang menyebab engkau berzina? Apa yang membuat engkau berzina dengan budak hitam kau? Dia hitam, legam. Apa katanya? Bu'dul ihadi wa qurbul wisad. Dia mengatakan, seringnya berpisah dan dekatnya bantal. Maksudnya, sering dia berpisah dengan suaminya dan dekat bantalnya dengan budaknya. Maka dia melakukan jadilah. Jangan sekali-kali rumah Anda dimasuki dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Musibah besar. Kalau seandainya tidak terjadi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, wal farju yusaddiquhu wa yukadzibuh, kemaluan hanya untuk membenarkan dan mendustai, itu saja. Kemaluan ini hanya membenarkan dan mendustai saja. Akan tetapi solusinya, sarananya kita yang Rasulullah mengatakan mata berzina dan zinanya adalah melihat, telinga berzina dan zinanya adalah mendengar, dan tangan berzina dan zinanya adalah meraba. Kalau seandainya ini kita lakukan, maka yang terakhir itu adalah hanyalah perantara untuk menjalankan semua yang telah kita lakukan. Maka berhati-hatilah. Jangan dekatkan sesuatu yang akan menghancurkan dunia dan akhirat kita. Perceraian ujung-ujungnya dan kita tidak mendapatkan kebahagiaan. Syarat ini hak seorang suami terhadap istrinya. Dan yang berikutnya, wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahun, dan tidak boleh mereka mengizinkan untuk masuk ke rumah kalian bagi orang-orang yang tidak disukai. Seorang wanita salihah, dia selalu minta izin kepada suaminya. Tidak diperkenankan bagi seorang istri bertindak dan berbuat terhadap harta dan kehormatan suaminya semau istri. Harus mempunyai keizinan di suami. Harus seperti ini. Di dalam masalah tamu, dia harus menjaga. Dan berapa banyak musibah berawalkan dari pertemuan seperti ini. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Sesungguhnya lautan api itu dimulai dari percikannya. Dan sesungguhnya zina dimulai dari pandangan. Pandangan. Dari orang yang datang ke rumah. Maka jauhkanlah hal-hal yang seperti ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang berbaik. Kenapa Rasulullah SAW menerangkan ini di Haji Wada? Kenapa? Karena memang zaman jahiliyah perzinaan memang sangatlah banyak. Sebagaimana Rasulullah SAW juga mengabarkan perzinaan juga akan banyak di akhir zaman. Rasulullah SAW menyebutkan tidak akan berdiri hari kiamat sampai orang yang terbaik pada zaman tersebut, seseorang yang mengatakan kepada dua laki-laki dan perempuan yang berzina, kepada dua orang yang berzina, kalaulah baiknya kalian bergeser dari tempat jalan ini, pergilah ke tepi sana. Itu yang terbaik pada zaman itu. Itu yang terbaik pada zaman tersebut karena banyaknya perzinaan. Tidak ada yang bisa mengingkari perzinaan tersebut. Orang yang saleh di antara mereka pada zaman tersebut adalah orang yang bisa mengingkari kalaulah, kalaulah. Zina tidak bisa diingkari, akan tapi cobalah pakai akal sehat agak dikit di tanah bang, dek. Semacam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan hak istri terhadap kita adalah berbuat baik kepada istri. Berbuat baik kepada istri. Fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Dalam kiswahnya dan makanannya. Para istri atau para istri yang mempunyai suami yang mengerti banyak akan ajaran Islam. Dan juga istri-istri yang sudah lama mengerti akan ajaran Islam bahwa sering di rumah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab, waqarna fi buyutikunna, tinggallah kalian di rumah kalian wahai wanita muslimah, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian bersolek sebagaimana bersoleknya orang-orang jahiliyah pertama. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah, dan seringlah kalian membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan seringlah kalian membaca hikmah. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada istri-istri. Makanya Rasulullah SAW atau para sahabatnya sering mengajarkan surat Al-Ahzab dan surat An-Nur kepada istri-istri karena di dalamnya banyak hikmah. Tinggallah kalian di rumah dan janganlah kalian bersolek sebagaimana bersoleknya orang jahiliyah, dan sering-seringlah kalian membaca Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itu perintah Allah. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna, dan bacalah, ingat-ingatlah apa yang kalian baca di rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan hikmah. Hikmah para ulama tafsir mengatakan adalah sabda Rasulullah SAW. Bagi suami harus memperhatikan tiga hal ini. Sering-sering meninggalkan istrinya di rumah dan melarang dia untuk sering keluar. Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik wanita adalah wanita yang tidak pernah melihat laki-laki dan laki-laki tidak pernah melihat wanitanya, istrinya. Sering-sering. Dan yang kedua, seringkan dia ingat akan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyakkan dia ibadah. Nah, wanita yang seperti ini mudah jemu. Kita berbicara bagi laki-laki yang saleh, yang mempunyai istri yang salihah. Kita tidak berbicara kepada laki-laki yang menjual istrinya di pasaran, di jalan-jalan, yang memperbiarkan istrinya bersolek di jalan-jalan dan membiarkan dia mencium bau bawang dan semacamnya. Istrinya dia biarkan bersolek berwangi-wangi untuk laki-laki lain, kan, tapi untuknya cukup baginya baju dapur dan mencium semua bau dapur dan semacamnya. Kita tidak peduli dengan laki-laki seperti ini. Yang kita pedulikan istri salehah dan suami saleh, yang mana mereka membangun rumah tangga mereka atas ketaatan Allah dan Rasulnya. Bagi antum-antum, hendak-hendak benar-benar berbuat baik pada istri sebagaimana yang diperintahkan. Karena istri antum-antum tidak sama dengan istri mereka-mereka. Kalau seandainya mereka-mereka tidak berbuat baik kepada istri mereka, istri mereka mendapatkan hiburan di luar. Istri Anda, apa yang dia dapatkan? Maka hendaklah kita berbuat baik. Antuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihin. Hendaklah kalian berbuat baik di dalam pakaian, dalam kiswah, di dalam makanan. Ta'amihin, makanan. Berbuat baik. Perhatikan tentang pakaian dan makanan. Jangan biarkan istri dalam keadaan tidak berpakaian, yang tidak rapi, yang tidak bersih. Jangan biarkan istri makan secukupnya dengan garam dan semacamnya. Ini bukan penolakan terhadap fakir miskin atau dalam keadaan kondisi susah semacamnya. Akan tetapi berikan rizki yang Allah berikan kepada kita, selagi Allah telah melapangkan kepada kita. Rizki yang kita cari mati-matian tersebut untuk siapa? Kalau bukan untuk kita dan anak-anak dan istri-istri kita. Jika seandainya, makanya manusia lemah di dalam segala hal. Manusia lemah. Syahwat, nafsu itu tinggi dan kuat. Jika seandainya dia tidak dihibur dengan kesenangan dunia, dia akan lepas. Sebagian orang sulit untuk seperti ini. Makanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ketika hendak menegakkan sunnah pada masyarakatnya, pada negaranya, pada khilafahnya, dia berikan kesenangan masyarakatnya, kemudian dia tegakkan sunnah. Dia berikan dahulu, dia dermawankan, dia keluarkan uang yang sangat banyak dari Baitul Mal kepada masyarakat, kemudian baru dia tegakkan sunnah. Karena kalau seandainya kita tegakkan ketaatan dalam keadaan kesusahan, sulit, kita tidak akan bisa. Itu Umar bin Abdul Aziz pada rakyatnya. Bagaimana kita sebagai kepala keluarga pada keluarga kita. Anda hendak menyuruh istri Anda berjilbab, sedangkan Anda bakhil, maka tidak akan, jangan harap istri Anda akan mendengar suara Anda. Anda menyuruh istri Anda untuk datang ke masjid, sedangkan Anda tidak pernah memberikan pakaiannya, pakaian jilbab yang baik, maka jangan harap dia akan mentaati Anda. Harus berbuat baik dengan istri. Harus bersiasah. Berikan dia kesenangan dunia, sudah itu tuntut dia akan akhirat. Tuntut dia akan akhirat. Ini wahai istri, saya telah berikan engkau ini, tolong berbuat baik seperti ini. Lakukan hal itu terus menerus, mudah-mudahan bengkok yang terjadi itu akan berkurang dan tidak akan terjadi, dan kita akan berbahagia dengan istri tersebut. Ini yang dilakukan oleh para salaf. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sedikit demi sedikit. Karena kita dilahirkan bukan dari rumah tangga yang berasalkan dari ahlu sunnah wal jamaah. Kita beragama setelah kita besar. Kita mendapatkan kebenaran setelah kita berakal. Orang-orang di daerah lain, di negara lain mungkin mereka mendapatkan kebenaran dari kecil. Kan, tapi kita mempraktekkan kebenaran setelah kita melenceng jauh dari ajaran kebenaran itu. Berarti harus ada perubahan haluan hidup yang membutuhkan keseriusan kita. Sedangkan hawa masih ada. Hawa masih ada. Nafsu masih ada. Kesenangan terhadap dunia masih kuat. Makanya perlu mensiasati diri. Jika seandainya kita saja untuk diri kita perlu mensiasatinya, bagaimana dengan istri kita yang dia adalah wanita? Makanya seorang istri tidak suka dengan suami yang bakhil. Tidak suka dengan suami yang bakhil. Banyak datang kepada saya keluhan seorang istri mengeluhkan tentang bakhilnya suaminya. Bakhilnya suaminya. Dan terjadi penyesalan. Kalaulah bukan karena anak-anak, mereka ingin bercerai dari suaminya. Mereka tersebut. Maka dermawanlah. Hindun bintu Utbah menikah dengan Abu Sufyan. Kemudian Hindun berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan tidak memberi nafkah kepada saya yang mencukupkan saya dan anak-anak saya. Apakah boleh saya mengambil sesuatu darinya tanpa seizinnya?" Apa kata Rasulullah SAW? "Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf." Ambillah dari hartanya yang mencukupkan engkau dan anak-anak engkau. Diperbolehkan wanita mengambil harta suami tanpa seizinnya bagi suami yang bakhil. Bagi suami yang bakhil. Seorang istri tidak mensukai suami yang keras. Suami yang tidak mempunyai perasaan. Suami yang hanya mengerti dirinya tapi tidak pernah mengerti istrinya. Tidak suka seperti ini. Seorang istri menyukai seorang laki-laki yang lembut, penuh pengertian. Salah seorang sahabiah datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Jaham dan Muawiyah datang mengkhidbah saya. Datang meminang saya." Abu Jaham dan Muawiyah. Abu Jaham dan Muawiyah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Amma Abu Jaham fala yadha' asahu ala atiqih." Sedangkan Abu Jaham, wahai fulanah, maka tongkatnya tidak pernah lepas dari pundaknya. Pemukul istri. Jangan terima tawarannya. Sedangkan Muawiyah fasu'lukun la malalah. Sedangkan Muawiyah fakir, tidak mempunyai harta, jangan nikahi dia. Kan tapi ingkihi Usama. Kan tapi nikahlah engkau dengan Usama bin Zaid. Rasulullah SAW mengarahkan dan menunjukkan kepada wanita sahabiah tersebut untuk tidak menikah dengan laki-laki yang keras terhadap istrinya, tidak penyayang, dan yang kedua terhadap laki-laki yang sangat fakir. Tidak cukup bersabar dia dengan laki-laki tersebut. Maka antuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna adalah hal yang sangat luar. Dikisahkan bahwa Shuraih al-Qadhi, datang ke serumah seorang wanita Arab, ingin meminangnya. Ketika dia masuk ke rumah tersebut, didapatkan dia telah didahului oleh seorang pemuda yang gagah. Pemuda. Sedangkan dia seorang qadhi yang sudah tua, mempunyai istri yang cukup banyak. Posisi mereka berdua satu tujuan, yaitu meminang gadis itu. Apa kata Shuraih? "Ini jelas kemenangan tidak di tangan saya, bola tidak di tangan. Akan tetapi pakai siasat." Oke, siasat. Dia gunakan siasat. Setelah panjang lebar, mata perempuan tersebut selalu melihat pemuda yang tampan itu. Tidak pernah mengerlingkan kepada Shuraih al-Qadhi. Dan pembicaraan selalu terjadi antara laki-laki tersebut dan wanita tersebut. Shuraih lebih sering diam. Kan tapi dia mempunyai senjata pamungkas yang dia keluarkan di akhir percakapan. Apa kata Shuraih kepada bujangan tersebut? "Wahai pemuda," dia mengatakan, "apa pekerjaanmu?" Dia mengatakan, "Pekerjaan saya bendahara." "Bendahara. Kemudian bagaimana hitunganmu dalam bendahara?" "Oh, maaf pak, saya menghitung satu dirham pun tidak ada tertinggal oleh saya." Apa kata Shuraih? "Kalau saya dalam menghitung, saya letakkan pundi-pundi apa namanya uang di dalam buntalan di sudut rumah saya, kemudian saya tidak tahu apakah itu habis atau tidak, kemudian saya letakkan minggu depannya." Apa kata gadis tersebut? "Wah, bapak tua ini jauh lebih dermawan daripada laki-laki ini. Saya memilih engkau wahai bapak Surayh Al-Qadi daripada pemuda ini. Karena dia katakan bahwa dia tidak, yang pemuda tadi, satu dirham pun tidak lepas dari hitungannya. Berarti bakhil. Bakhil-bakhil. Menghitung-hitung. Ah, hari ini dah berapa ke belanja? Hitung, dah berapa? Dia tidak. Dia letakkan istri saya uang, kemudian saya tidak tahu, kemudian kan tapi jadwal saya memberinya setiap hari. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka pertanyaan. Satu pertanyaan atau dua pertanyaan, silakan. Rasulullah SAW mengatakan al-ainani tazniyani wala mahalah wa zinaha an-nazar. Dua mata berzina dan itu tidak bisa lepas dan zinanya dengan melihat. Dan begitu telinga, tangan, kaki dan begitu seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Hai orang-orang yang beriman, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Allah juga mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu zina. Hai orang-orang yang beriman, jangan dekati zina. Allah mengharamkan mendekati zina. Mendekati zina. Dan itu di dalam usul fikih itu dikenal dengan saddudz dzari'ah. Islam memotong sarana untuk kepada tujuan yang sangat besar yaitu zina, dipotong dahulu sarana jalan-jalan menuju sana. Maka diharamkan melakukan hal-hal untuk menempuh jalan zina. Makanya Allah mengatakan la taqrabu zina. Jangan dekati zina. Jadi mendekati zina adalah sebuah dosa, kan tapi dia tidak dosa besar. Dia adalah dosa kecil. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat innal hasanati yudhibna sayiat. Sesungguhnya kebuatan baik akan menghapus perbuatan buruk. Dengan sababun nuzul, seseorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah melakukan dengan seorang wanita, melakukan semuanya kecuali zina, ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan taubat, beristighfarlah engkau, beristighfarlah. Kemudian dia terus meminta kepada Rasulullah untuk dijelaskan hukumnya. Maka turun ayat tersebut, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sungguhnya kebaikan akan menghapus perlakuan hal-hal seperti itu. Melihat, meraba, berjalan, dan semacamnya adalah sarana untuk berzina. Dan dia dosa kecil, tidak seperti dosa besar, yaitu zina asli. Yaitu zina yang dimaksud tenggelamnya kemaluan daripada kemaluan yang lain tanpa akad nikah yang halal. Itu yang diharamkan, yang menjadi dosa besar, yang dijauhkan dan dilarang oleh syariat Islam. Jadi ada perbedaan, kan, tetapi sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil dengan dilakukan terus menerus dan tidak ada dosa besar dengan dilakukan dengan istighfar. Dosa kecil jika seandainya dilakukan terus menerus dia akan menjadi dosa besar. Sebagaimana dosa besar jika seandainya dibareng dengan istighfar dia menjadi dosa yang tidak ada atau dosa kecil. Jadi jauh ada perbedaan, kan, tapi seorang muslim berusaha untuk menjaga kehormatannya dengan menikah. Rasulullah SAW memberikan solusi jika seandainya seseorang merasa ta'ajub dengan wanita yang dilihatnya di jalan, maka pergilah dia ke istrinya. Sesungguhnya dia mendapatkan apa yang ada pada wanita tersebut juga ada di istrinya. Kan tapi dia syaitan. Syaitan yang menghiasi istrinya dan wanita lain. Sehingga istrinya dia bersikap hambar dan wanita lain akan bersikap nafsu besar. Dan ini harus dilawan dan harus disyukuri. Sungguhnya orang yang mensyukuri istrinya dia akan mendapatkan kenikmatan melebihi orang yang tidak mensyukuri istrinya. Makanya hadis yang kemarin yang katakan itu sangat tepat, la yafruqu mu'minun mu'mina, tidaklah seorang membenci mu'minah istrinya. Jika seandainya dia membenci satu akhlaknya, dia akan berpikir bahwa dia memiliki ribuan akhlak lain yang dia sukai. Jadi harus dengan seperti itu untuk jalan keluar dari dosa-dosa kecil itu. Wallahu ta'ala alam. Ya. Silakan. sikap kita mendapatkan dua anak Adam, yang satu perempuan, yang satu laki-laki berzina dan hamil di luar nikah, yaitu kita nikahkan dia. Dan sikap kita sebelum terjadi hal tersebut harus menikahkan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita dengan segera. Tidak ada alasan lagi bagi kita untuk mengakhirkan menikahkan anak kita setelah dengan alasan pendidikan atau bekerja dan semacamnya. Cukuplah apa yang kita lihat di masyarakat kita dari perawan-perawan tua yang tidak mendapatkan jodoh menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita. Cukuplah keluarga-keluarga kita yang tidak mendapatkan suami yang saleh menjadi pelajaran bagi kita akibat wali yang tidak peduli kecuali menghisap waktu dan keletihan anak-anaknya agar kembalikan hartanya yang telah dia keluarkan. Zalim seorang wali, seorang tua yang menghisap harta anaknya. Dia tidak menghalalkan anaknya menikah kecuali setelah dia bisa menghisap darah anaknya tersebut. Dia telah menzaliminya, dia telah membunuhnya. Apa yang disebutkan oleh sebagian orang tua bahwa dia tidak mengizinkan anaknya untuk menikah sampai dia selesai kuliah, sampai bekerja, dia akan menanggung dosa yang dilakukan oleh anaknya tersebut. Allah akan meminta pertanggungjawabannya. Jika seandainya terjadi perselingkuhan, terjadi perzinaan, sebagaimana yang sering sudah kita dengar di kalangan pemuda-pemuda kita seperti ini, dia akan Allah pertanggungjawabkan. Tidak cukup, tidak cukup dengan mengantarkannya ke sebuah kosnya, ke tempat kosnya anak gadisnya tersebut, kemudian dia mewanti-wanti, anakku jangan lakukan narkoba, jangan dekati narkoba. Enggak cukup, Allah akan minta pertanggungjawabkannya. Bagi anak-anak orang tua yang mempunyai anak gadis, berhati-hatilah. Jangan sekali-kali membiarkan anak sekolah sendirian di mana tidak ada penjaganya kecuali syaitan. Orang yang membiarkan anak-anaknya sekolah jauh dari perhatiannya, dan berarti dia telah membiarkan syaitan untuk menjaganya. Mustahil ya, bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jatuhnya gadis-gadis kita sekarang ini yang kuliahan khususnya yang jauh kepada perzinaan persis bagaimana jatuhnya larang ke dalam api. Katakanlah kepada gadis-gadis tersebut, tanyakan apakah mereka perawat, maka nyaris kita tidak dapatkan satu orang pun perawat. Karena bahayanya zaman-zaman sekarang kita sulit untuk mendapatkannya seperti itu, satu dua dan sebagainya, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tanggungan untuk menjaga anak perempuan dan juga sama juga dengan anak laki-laki menjadi besar, sehingga pahalanya juga besar. Bukankah dalam hadis lalu kita katakan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang mendidik anaknya satu atau dua atau tiga anak perempuannya sampai menikah dan menjaganya, berarti dia mendapatkan surga, menunjukkan bukan mudahnya mendidik anak perempuan semacamnya, sulit. Nah, ini benar-benar nasihat kepada semua orang tua yang telah menjalani anak perempuan untuk berhati-hati, untuk menjaga dan memberikan diri anak-anak mereka kepada suaminya yang sah. Suami yang sah. Ini yang pertama. Yang kedua, sikap kita terhadap yang terjadi di lingkungan kita, dua orang pemuda yang melakukan perzinaan, sikap kita adalah tidak lain dan tidak bukan melancarkan pernikahan untuk mereka berdua. Jangan halangi mereka untuk menikah. Sekalipun terpaksa, menghalangi mereka menikah berarti membuat mereka melakukan dosa untuk berapa kalinya. Kan tapi lancarkan dan lempangkan, terutama orang tua. Sebagian orang tua memang tidak mengerti, mempunyai kepala keras, kepala batu dan tidak mengerti. Telah terjadi perzinaan seperti itu dan dia tidak peduli. Bahkan di bagian orang tua berani menggugurkan kandungan tersebut. Sehingga sulit. Berapa waktu yang lalu saya diam. Begitu sialnya perzinaan, sungguh buruknya perzinaan dalam Islam. Berapa waktu yang lalu saya dihubungi oleh seorang orang tua yang dia mengabarkan bahwa anaknya, anak gadisnya akan menikah. Umur anak gadisnya 25 tahun. Selama 25 tahun itu dia menyembunyikan status anak tersebut bahwa dia adalah anak zina. Dan dia tidak tahu. Akan tetapi problema yang paling besar adalah ketika hari besoknya dia menjadi wali bagi anaknya. Dan dia tahu bahwa dia tidak sah melakukan perwalian untuk anaknya tersebut. Dia menelpon saya. Dia mengatakan, apa yang harus saya lakukan? Saya katakan, kalau seandainya Bapak tidak ingin anak Bapak statusnya melakukan hubungan seksual dengan suaminya itu dengan zina, dan anak yang keluar yang dihasilkan anak zina, maka jangan jadi Bapak, jangan jadikan Bapak wali. Dia mengatakan kepada saya itu tidak sanggup. Saya tidak sanggup, Ustaz. Kenapa? Karena selama ini anak saya tidak tahu ketika dia adalah anak yang sah. Dan saya tidak mau melukainya. Saya bilang, manusia ini hidup di dunia harus menghadapi kenyataan. Silakan Bapak pilih kenyataan tersebut. Bapak tidak mau melukai hati anak Bapak, atau Bapak membiarkan anak Bapak berzina sebagaimana Bapak berzina dengan istri Bapak. Atau Bapak lari. Kemukakan kepada anak tersebut bahwa Bapak tidak bisa hadir di pernikahannya dan jangan datang. Itu juga sulit, Bapak. Subhanallah. Kalau seandainya Bapak hidup di negeri Islam, kalau seandainya Bapak bujangan waktu berzina tersebut, berarti Bapak akan dihukum dera 100 kali. Kemudian diasingkan selama setahun. Diasingkan selama setahun. Dan jelas ketika didera, semua orang menyaksikan. Sekarang hukuman minimal tidak Bapak mau pangku di dunia, yaitu malu. Terus apa yang Bapak akan harus taubatkan? Malu saja Bapak tidak mau terima. Apalagi dengan hukum dera dan hukum pengasingan selama setahun. Hukum Islam itu. Nah, sekarang terimalah malu itu, dan itu anggap hukuman Bapak di dunia dan di akhirat, dan bertaubatlah. Taubatlah. Maka saya katakan, Bapak, tahukah Bapak sekarang bagaimana sialnya zina? Tahukah Bapak sekarang bagaimana buruknya zina? Bahwasanya bukan kita saja yang berzina, akan tapi anak keturunan. Anak perempuan Bapak yang berzina sebentar lagi, kalau seandainya Bapak tidak terus terang dengan ajarkan dia. Kan tapi saya tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas, itu yang saya sampaikan. Wallahu ta'ala. Iya. Silakan. Hadis Rasulullah. Yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW, la yadkhulnal jannah, tidak akan masuk surga, sama dengan hukum-hukum maksiat lainnya. Kita katakan dia tidak kekal di dalam neraka. Kita tidak mengkafirkannya sebagaimana yang dipahami oleh Khawarij. Kan tapi kita katakan tidak masuk surga begitu lamanya dia di neraka. Begitu lamanya dia di neraka, sebagaimana orang yang membunuh, Allah katakan mereka kekal dalam neraka karena lamanya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Naba, labithina fiha ahqaba, tinggal di dalamnya, yaitu neraka jahannam, ahqaba, berabad-abad. Nah, orang yang seperti itu kalau tidak dengan taubat kan tinggal berabad-abad. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari seperti itu. Dan memberikan petunjuk kepada wanita-wanita kita, istri-istri kita, anak-anak kita, adik-adik kita, keluarga kita, kepada Islam yang benar, kepada hijab yang syar'i, kepada hijab yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan dijauhkan dari fitnah, dan dijauhkan dari maksiat, dan dijauhkan dari zina. Wallahu taala a'lam. Silakan. Para ulama berselisih tentang orang yang hamil di luar nikah. Imam Syafi'i rahimahullah membolehkan menikahkan satu pasangan yang hamil, yang perempuannya hamil di luar nikah, sekalipun dalam keadaan hamil. Imam Abu Hanifah mengatakan sah akadnya, akan tapi tidak boleh dia berkumpul dahulu. Sedangkan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dan Imam Malik nyaris mereka bersepakat bahwa tidak sah pernikahan mereka. Tidak sah pernikahan mereka. Dan ini pendapat yang diperkuat juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kan tapi saya mengatakan bahwa hal ini kembali kepada orang yang melakukan zina. Kembali kepada hal yang melakukan zina. Jika seandainya orang yang melakukan zina tergolong dua. Pertama, orang yang berilmu, yang mempunyai ilmu tentang hukumnya. Dan yang kedua, orang awam. Maka orang yang berilmu, dia kembali kepada apa yang dia kuatkan. Kalau dia mendukung pendapat Imam Ahmad, berarti haram dia menikahi perempuan tersebut sampai dia melahirkan. Karena dia telah mempunyai pendapat tentang masalah itu. Akan tapi, jika seandainya dia orang awam yang tidak mempunyai sarana untuk berijtihad dan mengambil dalil, maka dia wajib bertaklid. Dan taklidnya dalam hal ini adalah pemerintahan, yaitu dalam hal ini adalah kuwa. Dan dia wajib datang kepada kuwa, kemudian minta persetujuannya apakah dia menikah atau tidak. Jika seandainya kuwa mengatakan bahwa sah nikahnya dalam kondisi wanitanya tersebut hamil, maka hukumnya sah. Dan itu yang berlaku di Indonesia, mereka mengambil mazhab Imam Syafi'i, yaitu sah. Dan itu yang diperkuatkan oleh sebagian ulama kita yang mengatakan bahwa diperbolehkan atau sah wanita dan laki-laki yang berzina dan wanitanya hamil untuk dinikahkan dan sah nikahnya, dan boleh dia berhubungan badan setelah akad tersebut dan tidak perlu memperbaharui nikah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Dengan demikian kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.